بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني في الدين، kaum muslimin, jemaah sekalian, di antara keutamaan Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kemurnian Islam ini adalah Allah memunculkan para ulama sebagai jembatan bagi kita generasi belakangan untuk bisa sampai kepada salafun salih. Para ulama-ulama inilah yang tidak ada satu generasi, tidak ada satu masa kecuali muncul ulama-ulama yang tegak menegakkan agama, membantah semua penyimpangan-penyimpangan. Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ar-Rambani, beliau katakan, lam yakhlu asr min al-usur min ar-radd 'ala al-mukhalif walau kana min khiyar al-muslimin. Tidak ada satu generasi dari generasi-generasi yang kosong dari orang yang membantah penyelisihan-penyelisihan, hatta termasuk orang-orang terbaiknya umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa ada pada umatku yang mereka itu nampak atau menolong al-haq, bahirin al-haq, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khalaqa wa khadalahum, orang yang menyelisihi dan menghinakan mereka, hatta ya'ti amrullah, hingga datangnya urusan Allah. Jadi umat ini tidak akan kosong dari orang-orang yang akan menolong agama ini. Demikian tidak akan kosong dari orang-orang yang menegakkan al-haq, menampakkan kebenaran. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah 'inda ra'si kulli 100 sanatin may yujaddid laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang mujaddid, memperbaharui agamanya, yakni ulama mujaddid yang akan membangkitkan kembali kaum muslimin, mengembalikan lagi dakwah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Inilah para ulama yang tentunya ulama yang mereka itu ulama'ul millah, ulama'ul millah, karena ulama sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin bahwa ulama atau yang diulamakan ya itu ada tiga bentuk. Ada ulama'ul millah, ulama'ul daulah, ulama'ul ummah. Kalau ulama'ul ummah, ulama-ulama yang mengekor kepada kepentingan orang banyak, ulama yang melihat pangsa pasar saja. Nah, apa kata orang sajalah. Nah, istilahnya orang Bugis, ulama mapi tujuh wali-wali. Semuanya benar. Nah, kalau di hadapannya Ahlu Sunnah, wah, kita harus berpegang teguh kepada Sunnah. Nah, tapi kalau di hadapannya orang-orang melakukan bid'ah, bid'ah itu boleh ada bid'ah hasanah. Kenapa? Sasarannya amplop. Nah, kan mereka ulama-ulama seperti ini dikatakan oleh para ulama. Al-Imam Al-Barbahari menyatakan orang seperti itu kepentingannya hanya kepentingan duniawi, kepentingan perut,